Kita goyang lagi ya. Kita goyang Bang Jame. Asik. Bang Jali, Bang Jali, orang terlanjur kaya. Bang Jali, Bang Jali, terkenal sedunia. Bang Jali, Bang.